Seng bisa sun pahami riko tego medot tahline asmoro seng sanggup sun ngerteni riko tego ninggal no ambi wong liyo Enrico ngomong dewek bakal bareng selawase nyatane kok gawe ngene janji urip sampe mati sing bakal bisa ngelali sampai mati sing bakal bisa ngelak.